Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terkait dengan 200 tanya jawab tentang persoalan akidah, dan kita masih berada pada poin yang ke-79 dari 200 soal jawab yang ditulis oleh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Qala as-su'alu at-tasi was-sab'un, ma ma'na al-imani bi kutubillahi 'azza wa jalla? Al-jawabu معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة. Apa makna beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla? Al-jawab, maknanya adalah pembenaran yang al-jazim, yang pasti, yang wajib tentang semua kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar berbicara dengannya. Tidak seperti ucapan Al-Asy'ariyah bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara kepada makhluknya lalu kemudian diungkapkan. Barakallahu fikum, nas'alullah salamat al-afiyah. فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي. Di antara kitab-kitab Allah Azza wa Jalla itu ada yang langsung didengar dari Allah Azza wa Jalla dari belakang tabir tanpa perantara utusan seorang malaikat. Satu. Dua. Wa minha ma ballaghahu ar-rasulul malak ila ar-rasulil bashari. Di antaranya adalah kitabullah yang disampaikan kepada oleh rasul dari kalangan malaikat kepada rasul al-bashari dari kalangan manusia melalui perantara malaikat. Wa minha, di antara kitab-kitab tersebut, ma katabahu Allah Ta'ala biyadihi. Di antaranya yang langsung ditulis dengan tangannya Allah Azza wa Jalla. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكلم الله موسى تكليما. Di antara kitab-kitab itu yang ditulis oleh tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam firman-Nya dijelaskan, tiadalah dari seorang manusia yang diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jal kecuali itu merupakan wahyu. Allah Azza wa Jalla langsung mengajak manusia itu berbicara min warai hijab, adalah wahyu yang Allah sampaikan, atau dari belakang hijab, au yursilu rasulan, ayursila rasulan, atau Allah mengutus seorang utusan lalu kemudian mewahyukan dengan seizinnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, ada tiga bentuknya. Pertama, Allah berbicara langsung min warai hijab. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengutus utusannya dari kalangan para malaikat untuk menyampaikan kepada utusannya dari kalangan manusia. Yang ketiga adalah Allah Azza wa Jalla menulis kitab itu kemudian diturunkan kepada hambanya. Wa qala ta'ala li Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku telah memilih engkau di tengah-tengah manusia ini birisalati wa bikalami, dengan risalahku kata Allah Azza wa Jalla, dan dengan firman-firmanku. Allah Azza wa Jalla mengajak berbicara Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Azza wa Jalla benar-benar telah mengajak Nabi Musa berbicara. Ini tentang turunnya wahyu. Wa qala ta'ala fi sya'ni Taurat, Allah Azza wa Jalla berbicara tentang Taurat, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah menulis buatnya. Fil alwah. Di al-alwah, ya batu. Tulis tempat menulis, barakallahu fikum, al-alwah. Tentang segala sesuatu. Sebagai mau'idhah, peringatan. Dan perincian terhadap segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla menulis Taurat lalu diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa qala fi Isa, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa atainahul Injila, kami turunkan kepadanya kitab Al-Injil dalam bentuk kitab. Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa atayna Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan kepada Dawud alaihi salatu wassalam yaitu Zabur, langsung kitab. Wa taqaddama dhikruha bilafdhi tanzil, dan telah lewat penyebutannya dengan lafaz at-tanzil, Allah menurunkan. Wa qala ta'ala fi sya'nil Qur'an, terkait dengan Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla berfirman, lakinna Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Tentang Al-Quran Allah berfirman, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menyaksikan apa yang telah diturunkannya kepadamu. Allah turunkan Al-Quran itu dengan ilmunya, dan malaikat juga mempersaksikan, dan cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai syahida yaitu saksi. Wa qala ta'ala fihi, Allah berfirman tentang Al-Qur'an, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an, kata Allah Azza wa Jalla, faraqnahu ay faraqnahu maknanya adalah mufarriqan. Kami turunkan Al-Qur'an itu adalah mufarriq bainal haqqi wal batil, antara al-haq dan batil, antara al-huda dan ad-dhalal. Ini makna wa Qur'anan faraqnahu, agar engkau membacakannya ke tengah-tengah manusia. Ala mukfin ay ala muhlin, anda membacakan ke tengah-tengah mereka dengan mukf ay muhl, pelan-pelan. Barakallahu fikum. Tujuannya tentu liyatadabbaruh wa liyatafakkaruh fi ma'ani wastakhraju uluma. Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membacakannya dengan berlahan-lahan. Kata Imam As-Sa'di, agar mereka mengkajinya, mempelajari makna-maknanya, dan agar mereka mampu mengeluarkan ulumah, ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Quran itu tanzil, nanzalnahu tanzilan ay syai'an ba'da syai', sedikit. Barakallahu fikum. Syai'an fa syai', Allah turunkan ketika terjadi peristiwa, Allah turunkan terkait dengan peristiwa tersebut, kemudian Allah turunkan kembali. Itu dalam masa 23 tahun. Dalam masa, barakallahu fikum, 23 tahun Allah turunkan Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Masa tentu yang sangat panjang. Ya wa nazzalnahu tanzila. Sehingga wajar jikalau sahabat menyebutkan bahwa tiadalah Al-Quran itu diturunkan kecuali aku tahu sebab diturunkannya. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Al-Quran selama 23 tahun Nabi alaihi salatu wassalam mengemban amanat dakwah ila Allah azza wa jalla. Al-Quran nazala tanzilan syai'an fa syai'a. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul aminu ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dari Rabb al-Alamin. Turun dibawa oleh utusan malaikat Ruhul Amin. Ala qalbika, ke dalam hatimu, agar engkau termasuk minal mundirin, yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang terang. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, barakallahu fikum, tentang Al-Quran. Wa qala ta'ala fihi, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Al-Quran juga, innal ladhina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakim min hamid al-ayat wa ghayriha kathir. Kata beliau, Allah berfirman tentang Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari adz-dzikr ay Al-Quran, di saat datang kepada mereka, maka sungguh Al-Quran itu adalah kitab yang agung, tidak ada di depannya atau di belakangnya kebatilan, benar-benar turun dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan Al-Quran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat kaum orientalis mengetahui kalau Al-Quran ini merupakan sumber, barakallahu fikum, malapetaka atas mereka, mereka berupaya untuk kemudian menjauhkan anak-anak muslimin dari Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Wallahi, tidak betapa banyak dari anak-anak muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran, padahal sudah dewasa. Barakallahu fikum. Sebelumnya betapa banyak orang-orang tua, dewasa, tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa, barakallahu fikum, membaca Al-Quran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana kita menemukan adanya ahli hukum di negeri kita ini. Ya. Orang yang paling mungkin gelarnya profesor dan seterusnya terkait dengan hukum tata negara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan menjumpai dan menemukan orang yang belajar Al-Quran itu kejanggalan. Kejanggalan yang dia sendiri tidak menyadarinya dan mengetahuinya. Barakallahu fikum. Ya. Tapi jikalau dia benar-benar mengkaji dan mendalami hukum Al-Quranul Karim, dia tidak pernah akan temukan adanya hukum yang bertolak belakang. Tidak akan dia jumpai. Barakallahu fikum. Hukum yang dibikin manusia, ya sesuai dengan tarafnya manusia, lemah, banyak kekurangannya. Barakallahu fikum. Sehingga di saat manusia menjadikan hukum kekurangan yang muncul dari akal manusia yang kurang, walaupun berkumpul beribu-ribu manusia membikin aturan, maka akan tetap di situ ada kelonggaran, ada kelemahan, ada hukum yang bertolak belakang dan seterusnya. Bikhilafi hukmillah, berbeda dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Mungkin dari teman-teman kita, ikhwan ahli hukum ini, ahli hukum di negeri kita ini, menjadi sebuah bukti. Barakallahu fikum. Dengan hukum mereka saling jatuh menjatuhkan. Dengan hukum mereka, barakallahu fikum, saling bentrok. Ya. Dengan hukum yang ada, rahimani wa rahimakumullah, sehingga terus terjadi perubahan-perubahan. Jikalau sekali lagi kembali kepada hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, mereka tidak akan menemukan kecuali kepastian hukum. Dan yang kedua, mereka tidak menjumpai kecuali jalan keluar melalui hukum itu. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, tidak ada di akhir hukum Al-Quran kecuali kemaslahatan bagi kehidupan manusia ini. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada soal at-thamani. Ma manzilatul Qur'ani minal kutubil mutaqaddimati. Apa kedudukan Al-Quran di hadapan kitab-kitab yang telah lewat? Qala Allah Ta'ala fi. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi. Wa muhaiminan alaihi. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Al-Quran. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan Al-Haq. Ya, inzalan bil haq mustamilan alal haq fi ikhbarihi wa awamirihi wa nawahi, diturunkan dengan al-haq, dengan benar, yang mengandung kebenaran pada berita-beritanya, pada perintah-perintahnya, pada nawahihi, larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadai minal kitabi, Al-Quran sebagai pembenar terhadap apa yang diturunkan sebelumnya dari kitab-kitab. Kenapa? Barakallahu fikum. Li'annahu syahida lil kutubis salifati wa wafaqaha wa tabaqat akhbaruhu akhbaraha wa syara'ihul kibar syara'i'aha wa akhbarat bihi fasara wujuduha misdaqan liqabariha. Makna musaddiqan, Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran sebagai saksi, bukti terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mencocokinya sesuai beritanya, ikhbaruhu akhbaroha, kemudian syariatnya yang besar sesuai dengan syariatnya, dan memberitakan mereka kitab-kitab tersebut, memberitakan tentang Al-Quran, sehingga keberadaan kitab-kitab itu sebagai pembenaran terhadap berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Wa muhaiminan alaihi, sama maknanya menjadi muhaiminan alaihi, ai menjadi saksi. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Allah berfirman, tiadalah Al-Qur'an ini diada-adakan selain Allah. Akan tetapi Al-Quran ini adalah pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya dan menjadi perincian terhadap Alkitab. Tidak ada keraguan padanya, datang dari Rabbil Alami, bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa qala ta'ala, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Tiadalah Al-Quran itu pembicaraan yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Akan tetapi Al-Quran itu adalah membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya dan merinci segala sesuatu. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah rahmat bagi kaum yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ahlu tafsir. Ahlu tafsir mengatakan, muhaiminan wa syahidan ala ma qablahu minal kutubi wa musaddiqan laha. Kata beliau, berkata ahlu tafsir, muhaiminan wa syahidan, muhaimin batu loncatan terhadap kitab-kitab sebelumnya, sebagai saksi atas kitab-kitab sebelumnya dan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yakni kata beliau, yusaddiku ma fiha minas sahih wa yanfi ma waqa'a fiha min tahrifin wa tabdilin wa taghyirin. Al-Qur'an membenarkan apa yang terdapat di dalamnya dari perkara-perkara yang sahih. Al-Quran membenarkannya. Kedua, Al-Quran menolak apa yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu penyimpangan, penggantian, penukaran. Wa yahkumu 'alaiha bin naskhi aw at-taqrir. Al-Quran menghukumi kitab-kitab sebelumnya dengan nasakh, dihapuskan hukumnya atau ditetapkan hukumnya. Ini kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sehingga orang Yahudi tidak akan sampai kepada kebenaran di dalam kitabnya kecuali harus mengimani Al-Quranul Karim. Demikian juga orang-orang Nasara tidak akan mampu menggapai kebenaran yang terdapat di dalam kitab Injil kecuali harus beriman dan membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Maka di saat kita membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, otomatis kita membenarkan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, barakallahu fikum. Walihada yakhda'u lahu kullu mutamassikin bil kutubil mutaqaddimati mimman lam yanqalib ala aqibai. Beliau menyebutkan, atas dasar inilah setiap orang yang benar-benar berpegang dengan kitab-kitab sebelumnya, yakhdha lahu, dia akan tunduk patuh menerima Al-Quran. Ya, dia akan tunduk mau beriman, barakallahu fikum, kepada Al-Quran kalau dia benar-benar berpegang teguh terhadap kitab-kitab sebelumnya. Tapi di saat kemudian mereka menyelewengkan, lalu berpegang dengan penyelewengan yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka tentu akan melahirkan penentangan dan kekufuran terhadap Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Sekali lagi beliau menjelaskan, bagi setiap orang yang berpegang teguh dengan kitab-kitab sebelumnya, orang Yahudi dengan kitab Taurat, orang Nasrani dengan kitab Injil, barakallahu fikum, mereka benar-benar berpegang dengan kitab yang diturunkan kepada Isa dan kepada Nabi Musa, dia akan pasti tunduk kepada Al-Quran. Dia akan mengimani apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, barakallahu fikum. Maka di saat mereka mengingkari Al-Quran, oh, anda tidak beriman kepada Taurat. Lah ya akhi, ini di tangan kami Taurat dusta. Di tangan kami Injil anda berdusta. Bentuk bahwa anda itu tidak mengimani kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Isa dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, buktinya anda tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Ya, mimman lam yanqalib ala aqibai, dari orang yang belum terbalik dari generasi berikutnya, ai orang yang tidak, barakallahu fikum, kufur rahimani wa rahimakumullah, murtad dari agama Taurat, agama Nasrani, agama Yahudi. Jadi mereka akan benar-benar memegang tunduk kepada Al-Quran kalau dia benar-benar berpegang kepada kitab Taurat dan Injil yang sebenarnya. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Coba, orang-orang yang kami telah turunkan kepada mereka Alkitab sebelumnya, mereka beriman bihi dengan Al-Quran. Yu'minuna. hum bihi yu'minun. Mereka-mereka yang beriman barakallahu fikum terhadap apa namanya Alkitab yang diturunkan sebelumnya. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haq. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, apabila dibacakan atas mereka, qalu, mereka mengatakan, kami beriman dengannya, ay dengan Al-Quran. Innahul haq. Al-Quran ini adalah benar. Min Rabbina, dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Kami sebelumnya adalah orang-orang yang memasrahkan diri. Wa ghairi dhalik. Jadi ini barakallahu fikum. Maka bukti jikalau orang Yahudi, orang Nasara itu mengimani apa yang terdapat di dalam kitabnya, maka dia beriman kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka di saat dia mengingkari, menyelimpangkan dan menyelewengkan Alkitab yang terdapat pada mereka, di saat itu mereka tidak akan beriman kepada Al-Quranul Karim barakallahu fikum. Ya, wa ghairi dzalik dan selainnya. Maka dari sinilah kejahatan besar yang diperbuat oleh orang-orang yang berpemahaman wahdatul adyan. Agama ini adalah satu. Menyatukan barakallahu fikum, sehingga dalam bahasa mereka, orang muslim mau jadi Nasara fadhal, silakan, tidak jadi apa-apa, tidak jadi masalah. Begitu sebaliknya. Ini barakallahu fikum bertentangan dengan sekian yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi kan sekarang kalau orang mengatakan orang Nasrani, orang Yahudi itu kafir, ada hukumnya enggak? Apa hasanah? Dalam apa hukum di negeri kita ini, kan mereka sempat melakukan barakallahu fikum tidak mau dikatakan kafir. Apa begitu Pak Husain? Hah? Nah. Jadi barakallahu fikum. Ya. Jadi kejahatan prinsip atau keyakinan menyatunya atau satu agama ini adalah kejahatan yang sangat besar. Kejahatan besar akan menjadi kafir orang yang mengucapkan demikian. Ya, kufur barakallahu fikum dalam pandangan agama, di saat kemudian dia berkeyakinan dengan wahdatul adyan. Soal keberikutnya, malladhi yajibu iltizamuhu fi haqqil Qur'an ala jami'il ummah. Apa kewajiban? Kewajiban umat ini terhadap hak Al-Quran. Apa yang harus dia berikan? Al-jawab, huwa tiba'uhu zahiran wa batinan wa tamassuku bihi wal qiyamu bihaqqihi. Qala Allah Ta'ala, wa hadha kitabun أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. Kata beliau, kewajiban umat ini terhadap Al-Quran adalah mengikutinya. Zahiran wa batina. Allahu Akbar. Berpegang teguh dengannya. Melaksanakan hak-hak Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Allahu Azza wa Jalla telah membantu dan menolong kita untuk melaksanakan hak Al-Quran tersebut. Allah berfirman, inilah kitab yang kami telah turunkan mubarak, penuh dengan barakah, maka ikutilah ia dan bertakwalah kalian. Allah berfirman, ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan jangan kalian mengikuti selainnya awliya'a sebagai penolong pembantu. Sebagai penolong wali. Wa qala ta'ala, dan orang-orang yang berpegang teguh bil kitabi, mereka mendirikan salat, sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan perbaikan. Ayat ini umum sifatnya kepada kitab orang Nasara, kepada kitab Tauratnya yang benar, kemudian Yahudi kitab astagfirullah Nasara kepada kitab Injil barakallahu fikum, Yahudi kepada kitab Taurat, Al-Quran, umat ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang melakukan perbaikan. Dan selainnya dari ayat-ayat. Wa awsan nabiyyu alaihi salatu wassalam bi kitabillahi faqala. Dan Allah Rasul telah berwasiat untuk berpegang dengan kitab Allah. Beliau bersabda, fakhudhu bikitabillah wa tamassaku bihi. Ambillah oleh kalian kitab Allah dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa fi hadithin aw fi hadithi aliyin marfu'a innaha satakunu fitan. Dalam hadith Ali marfu' bahwa tak akan terjadi fitnah-fitnah. Aku bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar dari fitnah ini ya Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, kitabullah. Riwayat yang kedua ini dari hadith Ali marfu'an didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau silsilah, di dalam kitab beliau dhaif At-Tirmidhi barakallahu fikum. Dan juga beliau dhaifkan di dalam kitab Al-Mishkat. Ala kulli hal, ini kewajiban yang disebutkan, kewajiban umat ini di hadapan Al-Quran. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kita telah berupaya untuk mengikuti Al-Quran zahiran wa batina. Barakallahu fikum. Dan kita dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla telah berupaya untuk memegangi prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita mencoba melaksanakan hak-haknya. Semuanya ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian barakallahu fikum, maka kalianlah yang terbaik. Orang yang diberikan taufik kepada Al-Quran ini menjadi orang yang terbaik umat ini rahimani wa rahimakumullah. Harus dijaga, harus dipertahankan barakallahu fikum, karena ujian tantangan hidup ini sungguh amat sangat mengerikan. Mungkin akan berlalu, kita menyusul generasi yang akan datang, ujiannya semakin berat. Kita tidak tahu mampukah kita mempertahankan taufik ini sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, atau mungkin generasi-generasi yang akan datang mampukah mereka untuk bertahan dengan besar ujian dan cobaan hidup di dunia ini barakallahu fikum. Maka kondisi seperti ini harus kita hidupkan, yaitu belajar ilmu agama, tinggal bersama orang-orang yang saleh dan salihat. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah meringankan beban menghadapi ujian besar. Saya yakin kalau antum, walaupun antum sudah menjadi ustaz kibar, kembali ke kampung halaman, antum merasakan sendiri. Antum sudah bertahun-tahun belajar di sini, sudah menikah, barakallahu fikum, sudah punya anak, kembali ke kampung. Kalau di sini mungkin antum menyaksikan wanita yang menutup aurat. Tapi ketika barakallahu fikum kembali ke kampung halaman, wanita yang membuka auratnya rahimani wa rahimakumullah mengikis, mengikis, mengikis, mengikis. Nas'alullah assalamatul afiyah. Maka kondisi seperti ini harus dipertahankan di dalam hidup. Berteman dengan orang yang baik rahimani wa rahimakumullah, berada pada lingkungan yang menopang kebaikan diri kita sendiri, di situ ada majlis ilmu agama. Pertahankan hidup ini sesaat barakallahu fikum, dan semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sabarkan ujian menghadapi di saat berada pada lingkungan yang kondisinya seperti ini. Akan banyak kekurangan yang kita akan jumpai dan kita akan temukan. Sabarkan diri engkau. Jangan sampai barakallahu fikum karena tidak cocok, karena tidak sesuai, karena banyak hal, banyak ini, anda kemudian mencelat dari tempat ini untuk kemudian hidup mungkin akan lebih tenang, lebih tenteram abadan. Engkau tidak akan menemukan ketenangan dan ketenteraman kecuali bersama orang-orang yang soleh dimanapun berada barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, sekurang-kurang apapun yang terjadi di lingkungan yang baik itu tetap lebih baik dibanding dengan yang terjadi di luar. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sekali lagi, nikmat dari Allah Azza wa Jalla kita harus jaga bersama, kita harus lindungi bersama barakallahu fikum, dengan tentu semangat belajar ilmu agama dan semangat mengamalkan ilmu agama tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.